tentang kasih yang jauh di sana. Berkicau buruk pagi ini, ku tanyakan dia, kapankah hadir di sini. Aku menunggunya. Burung-burung yang berterbangan, sampaikanlah kata hatiku. Rindu, rindu, rindu. Angin yang berhembus ke sana, jemputlah dia ke sisiku. Katakan, katakan, jangan sampai rinduku memaku. Jatuhlah berderai air mata di